tanganku sang soyo getih, titipan rindu iki sang soyo ake, amung bisa tetungo tanganku ngoko. Aku yo mung siji kasimpen lan tak joko tekan ning mati. Panyunku kanggo riko joko tresno ingsun, sayang aku tulus tresno sliramu. Soyong bekas tembang rindu kanggo riko, janji suci tekan ning pati, salam tresno ti joko senajan ato panggonanmu, sumpah tulus kanggo riko, salam rindu ning sliramu. Rindu neng sliramu.